ku bersama menemani dirimu, berbagi cinta dan berbagi rasa. Semakin kita melangkah, semakin kita dalam, semakin terlihat jauh berbeda. Tapi ku tak sangka secepat ini harus berakhir kisah cinta kita. Ku akan selalu mencintaimu, walau kita tak mungkin bersama, meski berat.